Di masjid ada colokan listrik, boleh enggak dipakai buat ngecas HP? Boleh apa tidak? Boleh. Masjid tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masjid. Enggak boleh untuk kepentingan pribadi, enggak boleh. Kalaupun mau mengadakan acara, harus acara itu harus kembali kepada maslahat masjid. Kalau enggak kembali ke maslahat masjid, haram. Mengadakan acara desa, masjidnya halamannya luas, kita adakan di situ. Acaranya acara desa. Maslahatnya kembali ke masjid apa ke desa? Ke desa, haram hukumnya. Ada orang khitanan, pakai halaman masjid. Nah itu maslahat kembali ke masjid apa ke orang khitan? Ke orang khitan, tidak boleh. Haram. Walaupun disewain. Karena nanti orang susah ke masjid. Kecuali di masjid itu memang ada aula. Aula itu nanti disewakan mau untuk khitan atau untuk apa. Nanti uang sewanya kembali kepada masjid. Baru boleh. Tapi kalau enggak disiapkan, mengalu enggak boleh. Kecuali ada kesepakatan dari nazir. Nazir itu pengurus wakaf masjidnya. Kalau ada kesepakatan dari nazir, baru diperbolehkan. Termasuklah ngecas HP. Ngecas HP ini kembali ke masjid atau ke orangnya? Ke orangnya, bukan ke masjid. Berarti haram. Walaupun dia ngasih duit, dia bayar, tidak boleh. Haram. Jadi tidak boleh. Karena listrik yang ada di masjid hanya untuk masjid. Bukan untuk ngecas HP. Itu berarti haram. Ngecas HP. Ngecas HP, sekali lagi, ngecas HP di masjid haram. Kecuali kalau sudah disediakan. Nanti yang menyediakan siapa? Nazir. Nazir itu pihak wakaf masjid. Disediakan. Tempat ngecas HP di sini. Kayak di Al-Falah itu. Masjid Al-Falah di Sungai Jawi. Ada tempat khusus untuk ngecas. Ditaruhnya di bawah tangga itu. Nah, di bawah tangga ada ngecas HP. Kalau sudah disediakan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak disediakan, ada colokan nganggur, haram. Tidak boleh ngecas. Masuk masjid ini. Banyak ngecas anak-anak, tak ngecas apa. Ngecas di luar, jangan di masjid. Kecuali ada izin dari pihak pondok. Boleh nge- atau ngecas sesuatu yang barangnya kembali kepada mas. Lampu ces, mic, atau kipas, atau apalah. Yang mana barangnya itu nanti kembali kepada masjid masjid. Kalau enggak kembali kepada masjid masjid, hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana kalau yang terlanjur? Wajib ganti. Wajib bayar. Nah, wajib bayar. Jadi kalau misalnya dia enggak tahu, dia pernah ngecas HP di masjid, nanti dia bayar. Kira-kira anak ngecas ini berapa ribu? 10 ribu. Wakaf apa? Sedekahkan 10 ribu. Untuk membayar, dia dulu pernah ngecas mas masjid. Tapi jangan buat jadi alasan. Tidak apa-apa lah ngecas, nanti anak bayar. Oh, haram. Tetap wajib bayar dan juga berdosa. Kalau ini bagi yang tidak tahu saja. Jadi insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dia tidak tahu. Cuma tetap wajib membayar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.